Aku tersiksa melihat semuanya berubah. Mengapa kau tak mau tahu bagaimana hati ini tanpamu? Cinta Tuhan dan ku. Takkan ku terima cinta. cinta yang sempurna, tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Terfikirkan olehmu. juga tahu kau ragukan itu. Ku mohon dengar ini laguku, semua tentang rasaku padamu. Cinta kita selalu. cepat pulang, aku tak bisa sendirian. Ini bukan lagi tentang kesetiaan. Jangan sampai terlalu nyaman sendirian. Lalu bila kau pulang nanti, rasaku telah hilang. Aku butuh ragamu nyata dan di tanpa hadirmu.

Oh. dia kembali bersamaku di sini menjaga. Semoga lagu ini viral, semoga.